له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis mempelajari dasar-dasar akidah dalam agama kita, di mana masih dalam pembahasan kitab Salasatil Usul sampai terakhir mengenai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, di mana telah dirinci oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang hijrah itu dan apakah semua wajib diwajibkan hijrah, maka dirinci sesuai dengan keadaan mampukah dia menegakkan agamanya atau tidak di sebuah negeri yang di situ dinyatakan sebagai negeri kafir. Maka barakallahu fikum. Setelah itu qala al-muallif rahimahullah, berkata al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, falamma istaqarra bil Madinah, maka tatkala beliau menetap di kota Madinah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam telah menetap di kota Madinah, maka umira bi baqiyati syara'il Islam, maka beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam selain syahadatain dan selain salat. Seperti apa itu? Mislu zakat, seperti zakat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan bahwasannya perintah mengeluarkan zakat adalah telah Allah turunkan di Mekah. Hanya saja perincian nisab yang kemarin telah kita rinci sedikit, ataupun asnaful zakawiyah, barang-barang yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah di Madinah. Dan itu pendapat yang kuat bahwasanya asal diperintahkannya zakat adalah di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Wasaum, dan juga diperintahkan yang namanya siam. Kewajiban siam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pula diwajibkan setelah Nabi Hijrah. Berkata al-allamah fadilatu syekh Saleh ibn Abdulaziz alu syekh, wa shaumu kadzalik, siam demikian juga. Fahajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawajadal yahuda yasumun yauma asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Bahasa wong Jawa puasa Syura, Asyura. Mereka puasa Asyura 10 Muharram. Faqala lahum, maka Nabi bertanya, lima tasumuna hadzal yaum, kenapa kalian orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram ini? Qalu, mereka menjawab, yauma najjallahu fihi Musa, karena ini adalah hari di mana Allah dahulu menyelamatkan Nabi Musa 10 Muharram. Ini adalah hari yang diagungkan orang Yahudi, dijadikan peringatan-peringatan oleh mereka, sehingga orang-orang Syiah yang mereka induknya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahud, orang Yahudi, sehingga mereka paling mengagungkan 10 Muharram. Diadakan haul, diadakan peringatan-peringatan yang namanya peringatan Karbala, yakni terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, yang mereka, yang Husain ini sesungguhnya dibantai oleh orang Syiah itu sendiri, namun mereka bersandiwara menyatakan kami bersedih dengan kematian Husain, maka kami sekarang menyayat-nyayat tubuh-tubuh kami mengenang penderitaan Husain. Ini yaum Karbala, kata mereka. Nah, ini barakallahu fikum, kenapa demikian? Karena mereka adalah mewarisi asalnya pelopornya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dikala terjadi silang pendapat antara Ali bin Abi Talib, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin dan Muawiyah, semua sahabat yang mulia yang tidak boleh kita cerca salah satu dari mereka, ketika berselisih memanfaatkan kesempatan untuk memprovokasi. Maka mereka mengatakan, nahnu syi'atu Ali, kami ini pembela Ali. Hingga akhirnya terjadilah pertumpahan. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang di bulan haram, bulan Rajab. Bulan apa? Yang merupakan bulan suci, yang Allah jadikan sebagai bulan haram, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikat dinul qayyim la tadlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan, yang Allah telah tetapkan hal tersebut dalam kitabnya di hari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang disebut bulan suci, yakni bulan haram. Maka itulah agama yang lurus. Dan janganlah sekali-kali kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan 4 bulan tadi dengan sabdanya salasatun mutatabi'at, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat dipisahkan Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Yakni bulan Rajab yang ditetapkan oleh kaum Mudhar letaknya antara Jumadis Tsaniyah atau Jumadal Akhirah dengan Sya'ban, ya, yang kita sekarang ada di dalamnya. Diterangkan para ulama, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan bulan-bulan haram tersebut. Perhatikan, 3 bulan berturut-turut. Di mana putaran bulan adalah itulah perjalanan kehidupan manusia. Di mana manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah ta'ala satu-satunya. Dan dalam awal daripada tahun, yakni bulan Muharram. Itu pembukaan tahun baru. Allah jadikan sebagai bulan haram yang ditetapkan padanya adanya ibadah yang agung. Yakni Siyam Yaum Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Apa keutamaannya? Dihapus dosa 1 tahun sebelumnya. Dan ditutup yang namanya bulan Muharram, bulan Zulhijriyah dengan bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Yang di sini terkumpul berbagai macam ibadah, yaitu di sana ada ibadah haj, ibadah yang adanya solat yang memiliki nilai yang agung, solat Idul Adha. Di sana ada puasa yang memiliki keutamaan yang tinggi, puasa Asyura. Di sana ada sedekah yang memiliki manfaat yang sangat banyak, yakni berkorban dengan menyembelih binatang korban. Masya Allah. Tahun dibuka dengan adanya ibadah khusus, memiliki keutamaan. Ditutup dengan ibadah khusus yang lebih afdol lagi. Hikmah pertama berarti menunjukkan putaran tahun hendaknya untuk ibadah. Dan semakin kita dekat kepada akhir daripada kehidupan kita atau akhir tahun, justru semakin semangat ibadah. Coba lihat, Allah buka tahun ibadah yang utama 1, ditutup tahun ibadah yang utama banyak, dorongannya lebih banyak. Barakallahu fikum. Adapun pertengahannya, bulan Rajab, apakah di sana ada ibadah khusus? Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Diterangkan para ulama, fima na'lam, adalah tidaklah didapatkan di sana anjuran-anjuran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah khusus. Sholat khusus yang dikenal sholat raghaib, tidak ada. Puasa khusus yang disebut puasa Rajab, tidak ada dalilnya. Sedekah khusus juga tidak ada. Lu katanya bulan suci. Naam, bulan suci. Kenapa demikian? Adalah hikmahnya wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab, supaya manusia menjadikan hari-hari dan waktunya untuk ibadah. Jangan menjadi orang yang ibadahnya musiman. Ya apa tidak? Kalau pahalanya besar, semangat. Tidak ada pahala, lah sudah ditutup dengan yang dulu. Ya apa tidak? Nah inilah hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan-bulan haram dipisah-pisah. Dan dijadikan pertengahannya bulan Rajab, tidak ada anjuran ibadah khusus, isinya ibadah yang lainnya. Hanya saja kita dilarang untuk berbuat zalim karena ancamannya lebih keras di bulan-bulan haram ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Syam. Kembali, dahulu Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Maka beliau bertanya, kenapa kalian puasa di hari ini? Mereka menjawab, karena itu adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Fasomahu Musa syukron, maka Nabi Musa dahulu berpuasa di hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wanahnu nasumuhu kama soma Musa, maka kami orang Yahudi berpuasa sebagaimana Nabi Musa dulu mengajarkan puasa di hari Asyura. Maka bagaimanakah jawaban Nabi? Nahnu ahakku bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk bersyukur dengan keselamatan Nabi Musa dan lebih berhak mengikuti ajarannya Nabi Musa yang itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Karena kalian orang Yahud mengikuti Nabi Musa, pilih-pilih. Yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang dan dikhianati. Sehingga kalau kita beragama kok pilih-pilih, itu ngikuti adatnya orang-orang jahiliyah. Kalau saya cocok diambil tidak. Namun hendaknya beragama apa yang datang dari Rasul itu semuanya diambil. Karena Rasul menjadikan golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kami lebih berhak daripada kalian bi Musa, dengan selamatnya Nabi Musa dan dengan mengikuti syariat yang dibawa Nabi Musa yang tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasamahu alaihi salatu wasallam, maka Nabi pun berpuasa di hari Asyura itu. Dan awal mulanya wajib. Sehingga datang hadis Salamah ibnu Laqwa, dengan turun surat Al-Baqarah ayat 183. Akhirnya puasa Asyura tidak lagi wajib. Berpindahlah yang wajib itu di bulan Ramadan. Dan itu turunnya di kota Madinah. Naam, sehingga kewajiban berpuasa diwajibkan setelah Nabi Hijrah alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Yakni dengan turunnya surat Al-Baqarah afan 185, bukan 183. 185 yang menjadikan fardu siam syahril Ramadan. Akhirnya wajibnya puasa di bulan Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan ayat tersebut turun? Yakni sanata saniyah minal hijrah, tahun kedua setelah Nabi Hijrah. Diwajibkan siam bulan Ramadan itu adalah di kota Madinah, tahun kedua setelah Nabi Hijrah. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian jadilah siam Asyura 10 Muharram ini menjadi sunnah. Dibahas oleh para ulama tentang kaifiyah berpuasa di hari 10 Muharram yang sunnah tersebut. Dikarenakan orang-orang Yahudi dahulu berpuasa di hari tersebut, dan kita kaum muslimin dilarang untuk menyerupakan diri dengan orang Yahudi dalam hal yang merupakan kekhususan mereka. Di mana kaidah umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, tentunya dalam kurung, yang ini merupakan ciri khas dari kaum tadi. Naam. Fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari kaum tadi. Orang Yahud berpuasa tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram Asyura. Sehingga karena kita diperintahkan untuk menyelisihi Nabi pun menyatakan, "Lau ishtu fil qabil la asummanna tasi'a." Kalau aku masih hidup di tahun depan, niscaya aku berpuasa pula tanggal 9. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang Yahudi. Puasa tanggal 9 memang tidak ada keutamaan menghapus dosa setahun sebelumnya, tidak. Namun dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi, sehingga puasanya Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah menyatakan ada 4 tata cara. Yang pertama, kata beliau, berpuasa 9, 10, 11. Dan ini yang afdol. Kenapa demikian? Menurut satu sisi pandang, karena pasti dia akan mendapatkan berpuasa di 10 Muharram. Sebab kadang penetapan tanggal berbeda. Nggih. Arab tanggal 1, sini baru tanggal 30. Nah, kalau dia puasa 9, 10, 11, pasti ada dapat tanggal 10 yang bersamaan sesuai sana atau negeri sini. Ya. Yang kedua, keutamaan berikutnya adalah berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini yang lebih utama. Kenapa? Karena sesuai dengan azamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah berpuasa tanggal 10 dan 11. Kenapa? Karena di dalamnya diraih menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan yang sunnah, sekedar sunnah, berpuasa tanggal 10 Muharram, karena itulah nas yang menyatakan menghapus dosa sebelum satu tahun sebelumnya. Nah, jadi itulah alasan kenapa para ulama mengarahkan untuk kita berpuasa 9, 10, 11 ataupun 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Atau kalau minimalnya sekedar 10-nya. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kewajiban berpuasa. Diwajibkan di mana? Di kota Madinah. Yaitu siam Ramadan. Yang itu merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Wal hajjah. Dan demikian pula diwajibkan haji. Haji itu hukumnya apa? Wajib. Naam. Barakallahu fikum. Di mana kewajiban haji? Para ulama berselisih tentang kapan diwajibkannya. Sebagian menyatakan tahun ke-6. Yang mana di sana turun ayat Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah 196. Dan sebagian yang lain menyatakan haji perintahnya memang sudah turun, nah, untuk menyempurnakan. Namun perintah yang menjadi wajib untuk melakukan ini tidaklah turun kecuali tahun 9 Hijriah. Nah, yang jelas terjadi khilaf para ulama. Dan yang kuat mana? Yakni tahun 9 Hijrah, yaitu Hijriah. Kenapa? Karena yang namanya wajib adalah hendaknya segera dilakukan. Dan Nabi melakukan haji setelah turunnya perintah ini. Dan setelah haji tidak lama kemudian beliau tidak mendapatkan kesempatan haji di tahun kemudian. Nah, Nabi bersegera melakukan perintah. Loh, kan turun ayat Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, itu tahun 6 Hijriah. Iya, itu perintah untuk menyempurnakan orang yang sudah masuk manasik haji. Kenapa? Karena haji, orang-orang Arab mereka juga berhaji. Maksudnya orang Arab jahiliyah. Nggih. Oh, berarti haji belum patokan sempurna. Nggih, nuwun sewu. Memang demikian. Jadi bukan maknanya kalau seorang sudah haji sempurna Islamnya, tidak. Difahami ini? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu diutus kepada kaum orang-orang musyrikin Quraisy, mereka juga yahujun, mereka melakukan haji. Ini barakallahu fikum. Namun mereka belum dikatakan muslim karena tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita seandainya Allah mudahkan telah berhaji, naudzubillah, kalau tidak mau mengikuti ajaran Nabi, itu pun terancam dengan kebinasaan. Karena keselamatan itu mengikuti ajaran Nabi. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berhaji, itu berarti tahun 9 Hijriah. Hadza huwa sahih, inilah yang sahih. Fa innal hajja furidha mutaakhira. Sesungguhnya haji ini diwajibkan, ini adalah di belakang atau agak alam, yaitu di belakang, mutaakhir. Di belakang, tidak di depan. Yakni ayat tadi yang turun sempurnakanlah haji itu perintah untuk menyempurnakan. Loh kenapa? Karena orang dahulu memang sudah haji. Naam, sudah haji. Naam. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa dzalika ba'da fathi Makkah, yaitu diwajibkannya setelah fathu Makkah, dibukakannya kota Makkah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turun kewajiban haji, beliau melakukannya umroh. Umroh. Dan beliau umroh 3 kali. Atau 4 kali yang terakhir bersama hajinya. Nah, beliau melakukan umroh. Berarti tidak mengapa yang namanya umroh sebelum haji. Karena Nabi melakukan umroh sebelum haji. Nah, barakallahu fikum. Wa amara fa umira nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil haji bi surati Ali Imran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukan haji ini dengan dasar surat Ali Imran, bukan dengan dasar surat Al-Baqarah. Naam, yaitu walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah taala berfirman, dan Allah telah mewajibkan atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan. Di mana orang yang haji itu harus wajibnya kalau memenuhi syurutul wujub, syarat terkena kewajiban haji. Di antaranya adalah adanya istita'ah, kemampuan. Dan termasuk bentuk kemampuan, yakni al-amnu fit-tariq, aman dalam perjalanan. Seandainya terjadi kekacauan, kemudian kita haji, dilarang oleh pemerintah kita karena sedang kacau yang namanya situasi. Maka kita tidak wajib. Karena belum mampu mencapai untuk amannya jalan, perjalanan. Demikian pula kaum wanita. Pendapat yang kuat, yang rajih. Tatkala mereka berjalan sendirian, tidak bersama mahramnya sungguh. Bukan 1-2 kali. Terancam keamanan mereka. Nah. Walaupun mungkin banyak wanita-wanita bersamanya, namun banyak yang mengalami digoda. Oleh karena itu, para ulama mempersyaratkan wanita kalau mau haji ma'adzil mahram, dengan mahram. Nah, loh kenapa demikian? Ya karena dalam rangka untuk mencapai istita'ah. Lah kalau saya mati, ternyata belum haji sementara dana sudah kumpul, namun untuk dia saja. Maka namanya engkau belum mampu. Belum wajib haji. Karena tidak bisa mendatangkan adanya pendamping. Dan pendamping Tidak harus dia yang membiayai. Namun kalau barakallahu fikum dia tidak punya, ya harus dia yang keluar biaya. Seandainya ingin mendapatkan pendamping. Oh berarti belum mampu. Lah kalau saya mati, belum haji kufur nanti. Itu kalau kemampuan diraih, tidak mau haji. Kufurnya pun bukan kufur keluar dari Islam. Namun kufur nikmat. Kufur nikmat. Barakallahu fikum. Maka di sini, maka wahiya innama nuzilat fi sanatil wufud au fi amil wufud wahiya sanatu tasi'ah, di mana surat Ali Imran ini turunnya pada tahun wufud, yaitu pada tahun 9 Hijriah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tarakal hajja tilka sanah, dan Nabi sengaja tidak melakukan haji di tahun tersebut. Wa amara Abu Bakrin an yahujja bin nas. Nah, lihatlah ini hikmahnya. Sudah turun kewajiban haji, namun Nabi tidak melakukan haji di tahun tersebut. Kenapa? Karena di Mekah, ada di sana orang yang masih dalam hajinya ini menggunakan cara-cara jahiliyah. Sehingga beliau memerintahkan Abu Bakar an yahujja bin nas untuk memimpin haji jadi amirul hajj bagi manusia. Wa ba'atha ma'ahu Aliyan radhiyallahu anhum ajma'in, dan mengutus bersama Abu Bakar Ali bin Abi Talib. Ini barakallahu fikum. Hingga akhirnya Ka'bah bersih dari orang-orang yang ketika hajinya membuka aurat-aurat mereka. Dilarang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahujja uriya antatufa bil bait uriyanan. Rasulullah melarang sejak hari ini engkau tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang membuka aurat. Karena orang jahiliyah prasangka dan keyakinan mereka, kalau kita haji ke Baitullah itu dalam rangka membersihkan seluruh dosa-dosa. Karena kita bukan orang Quraisy, sehingga kalau datang ke Mekah itu harus menanggalkan seluruh pakaian karena ini terlumur dengan dosa-dosa. Kalau tidak ada orang Quraisy yang memberikan pakaian, tawafnya harus telanjang. Itu demikian. Kalau syukur ada yang memberikan, berarti bisa pakai pakaian. Kalau tidak, tidak boleh. Karena kaum Quraisy menurut mereka suci. Ini orang dulu. Akhirnya Rasul mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumandangkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antatufa bil bait uryanan. Rasul melarang melarang kalian dari tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan terbuka aurat. Terbuka aurat ini dilarang. Lihatlah. Sehingga di sini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi belum berhaji tahun itu. Barulah tahun kedepannya, tahun 10 Hijriah. Maka summa hajja alaihi salatu wasalam ba'da dzalika fis sanatil asyirah. Maka barulah tahun ke-10 beliau melakukan haji. Hajatan yati yani dengan haji. 6 Walam yahujja ba'daha, yaitu dengan haji yang yatimah sebagai penutup satu kali haji sekaligus itu yang terakhir bagi Nabi. Karena setelah tahun tersebut beliau wafat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laini, ketika beliau haji, para sahabat menunggu-nunggu. Kapan Nabi haji? Sehingga kami menginginkan haji bersama Nabi untuk mempelajari manasik. Dan Rasul mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Sehingga dari sini, harus kita ketahui yang namanya haji memiliki keutamaan yang sangat. Di antara keutamaannya Rasulullah SAW mengatakan, al-hajju ilal-hajji kafarat al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ada kemampuan umrah lagi berikutnya, pulang ke negerinya umrah lagi berikutnya, ini akan menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Walaysa li hajjil mabruri jazaa'un illal jannah, dan tidak ada bagi orang yang hajinya mabrur balasan yang pantas kecuali surga. Haji yang mabrur berarti haji itu akan mendapatkan balasan surga tatkala mabrur. Naam. Nggih, monggo Bapak ke. Haji yang apa mabrur? Haji yang apa? Mabrur. Mabrur sih napa nggih? Mabrur itu dari kata barra. Ya burru. Mabrurun artinya barra itu bagus. Mabrur yang dinyatakan bagus. Itu secara tetembungan ya. Oh, mabrur berarti haji yang bagus. Kapan seorang dikatakan hajinya mabrur? Yaitu diterangkan para ulama dengan ibarah yang berbeda-beda. Namun kita menyimpulkan atau bisa disimpulkan di sana sebagian ulama menerangkan yaitu yang terkumpul padanya 5 kategori. Ini penting. Jenengan mau pesan kepada saudaranya yang tidak haji, mugi-mugi mabrur. Tapi enggak tahu apa mabrur, ya. Akhirnya karena celat, mugi-mugi mabur. Ya. Barakallahu fikum. Ya memang sudah mabur, alhamdulillah ya. Nah. Jadi mabrur bukan mabur, ya. Namun mabrur, apa arti mabrur? Yang bagus. Dari kata baro ya bur. Nah. Apa haji yang mabrur? Diterangkan para ulama terpenuhi padanya 5 kategori. Yang pertama ikhlasun niyah. Niatnya betul-betul ikhlas. Bukan karena untuk mencari dunia. Bukan dalam rangka untuk mencari pujian. Bukan dalam rangka untuk mencari harta dan seterusnya. Termasuk bukan dalam rangka supaya sembuh dari penyakit. Lah ini bukan ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi manasikih, yaitu mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian manasik hajinya. Mengikuti rasul bukan mengikuti keumuman manusia, namun mengikuti rasul bagaimana rasul melakukan, ya. Sehingga jangan sampai kalau ditanya bagaimana haji, lah gampang ngetut bening ana tuliake wong sing. Nah, ini tidak, ya. Namun hendaknya dia belajar sehingga betul-betul mengilmui bagaimana manasik hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Karena kita prihatin, di sana banyak orang yang bingung. Yang akhirnya lawislah sing penting atine. Nah itu. Ya benar, ati pertama harus ikhlas. Namun kalau kepengin mabrur harus sesuai contoh Nabi. Yang ketiga, yakni fi'lul khairat. Dia itu melakukan amalan-amalan kebaikan. Biqaulihi wa fi'lihi wa i'tiqadihi, dengan ucapan, perbuatan dan keyakinannya. Jadi keyakinannya harus baik. Haji ini adalah kewajiban. Naam. Harus baik. Tidak boleh meyakini keyakinan yang tidak baik. Naam. Dan di sana barakallahu fikum yang keempat, tarkul mungkarat, meninggalkan hal-hal yang mungkar. Min qawlihi wa fi'lihi wa i'tiqadihi wa mablaghul ladhi huwa zaduhu fih, yaitu dalam ucapannya, perbuatannya, ataupun keyakinannya, dan juga bekal yang dia gunakan untuk haji. Nah, ini harus yang ditinggalkan yang mungkar. Nah, ucapannya, Rasul mengatakan, atau Allah Ta'ala berfirman, walam yarfus, walam yafsuk, jangan engkau berkata rofas, ucapan kotor. Walam yafsuk, jangan melakukan ucapan dan perbuatan fasik, maksiat. Nah, keyakinannya tidak boleh rusak. Keyakinan yang mungkar, diantaranya mereka yang meyakini bahwasanya kalau haji, maka tatkala yakni tawaf ifadah, maka para wali-wali kutub dan wali-wali abdal itu sudah berada di Ka'bah. Sehingga kita bertawassul melalui mereka, ini keyakinan syirik. Sebagaimana orang musyrik dahulu, dikala mereka menempatkan 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau kita minta kepada Allah melalui patung ini, melalui iwali ini, dinamai ini dan itu. Lah ini keyakinan yang rusak. Di antara keyakinan yang rusak adalah keyakinan yang terjadi di kalangan awam yang itu tidak berlandaskan adillah. Haji di sana merupakan pembalasan amalan kita. Nek jenengan seneng ngelomboni ningana dilombo wong, ya. Kalau jenengan seneng nyasar-nyasarna di sana kesasar. Ya. Jadi bukan itu. Yang namanya pembalasan itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia hanya sebagian, bahkan kadang kala Allah memutarbalikkan keadaan, maksudnya barakal bukan keadaan, Allah Subhanahu wa taala membuat adanya tipu daya bagi orang-orang yang zalim. Ya. Orang yang dosa, enggak pernah ibadah sukses, terus wonten mboten? Banyak. Jadi keyakinan yang keliru. Sehingga jangan takut wahai kaum muslimin. Saya haji, amalan saya begini-begini, nantilah bukti wales lah kalah. Nah, ya. Bukti wales saya belum siap. Nanti tidak. Nah. Karena barakallahu fikum di sana, mereka meyakini yang demikian. Ini keyakinan yang keliru. Coba ditanya dalilnya mana? Kau bukti ini tukang lombo, ini dilombo niwong. Nah, ternyata ada di sana orang yang di sini jujur, di sana dilomboni wong, akhirnya suudon. Oh, berarti kayak jania tukang lombo ya. Ya apa tidak? Padahal dia orang jujur. Naudzubillah. Nah, jadi ini jangan jadi patokan. Dan masih banyak lagi di sana, yakni kemungkaran-kemungkaran. Yang kelima, ini yang pokok. Yang kelima yaitu adanya ta'sirul qulub, adanya pengaruh pada hati. Nah, ini yang penting. Bagaimana itu? Hendaknya adanya perubahan positif. Kalau haji yang mabrur nampak. Adanya perubahan positif yang tadinya orangnya sombong, angkuh. Nam, terus senang berbuat zalim. Setelah haji ternyata menjadi orang yang tawadhu. Orang yang adil, orang yang rendah hati dan penyayang. Nampak. Yang tadinya ibadahnya lubang-lubang, setelah haji menjadi orang yang tetap dalam ibadah. Kalau yang tadinya sudah baik, terus meningkat. Dan akan semakin lebih baik. Lah itulah yang paling pokok. Sehingga dengan demikian justru orang yang sudah melaksanakan ibadah haji harus lebih takut kepada dirinya karena syaitan akan lebih kuat menggoda dia untuk menyimpang. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Nah demikianlah ini na'udzubillah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantaranya. Syariat kita sampai pada pembahasan mengenai syariat haji. Insya Allah di sana masih ada syariat-syariat yang lainnya tentang azan dan jihad serta amar ma'ruf nahi mungkar. Karena pembahasannya di sana agak melebar, insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang sehingga mudah-mudahan akan gamblang bagi kita jihad yang benar. Ya. Tunggu gih pembahasannya gih. Jihad lah. Bagaimana jihad yang benar yang saya tuntun Nabi? Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Berarti kapan lagi? Rebo ke Kamis ke ketiga ya. Ketiga insya Allah. Kedua.